curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Gak kaji tayo bentahun pindu barang-barang gafe malah kayak gitu disini sambil kroko disanding-sanding enak teman-teman gafe lemper kayaknya malah disini batu atos banget jan kemaning meja prasmanan aja kejek di sanding-sanding enak ubah kayaknya ngarek si takondangan 5.000 ke aja ngasih 5.000 ku semele kete ora urusan kondangnya amplop kosongan bayang ono belih mave. Barang gawene sampean tidak akan menjadi rasanan tangga. Kalau untuk menu labuh medangan, sampean percayakan pada rumah makan Padang sebenarnya. Ya, rumah makan Padang sebenarnya menyediakan berbagai macam nyamikan. Untuk cacing, gorengan gedang, tahu brontak, cetil, cilok cireng, grontol, jipang, dan berbagai macam jajanan pasar lainnya. Khusus untuk acara sepitan atau sunatan, kami juga menyediakan bakaran tempe untuk pengantin sepite agar tidak gendelen. Ya, rumah makan Padang sebenarnya juga menerima pesanan catering untuk acara prasmanan. Apalagi untuk pemesanan partai besar, rumah makan Padang sebenarnya juga memberikan bonus berupa alat go asah-asah, kapol, karo abu, go ngasai piring, gelas, utawa go ngubai jadi bekas go jenang. Ayo, datang rame-rame bersama keluargane sampean ke rumah makan Padang sebenarnya. Parkir gratis, kecuali sampean sing mangkate numpak sepur, tinggal bae nang stasiun sepure lah, sekseke. Ya, rumah makan Padang sebenarnya dalam rangka menyambut tahun baru 2006 untuk keluarga dan kerabat sampean, rumah makan Padang sebenarnya menyediakan menu istimewa. Gorengan gandum, kacang brul, jangan kelokop jantung, jangan pondoh, dan jangan sampai sampean kelombun. Yo, hubungi call center rumah makan Padang sebenarnya 0812-2665-774, online 24 jam, persis info Anda pokoknya. Paham? Rumah makan Padang sebenarnya. Sebenarnya orang anak. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.